تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddathana Ishaq ibn Musa qala haddathana Ma'an qala haddathana Malikun mithlahu qala haddathana Ishaq ibn Musa qala haddathana Ma'an qala Malikun balagani annal kafarata lu'inat fi zamanil jin ilal yawm. Ya, telah sampai kepada aku kata Imam Malik bahwa orang kafir dilaknat dari masa jin sampai hari ini. Ya, tapi ini balak ya dari Imam Malik. Biasanya Imam Malik balagani itu sampai kepada beliau berita. Kemudian kata beliau haddatsana Qutaibah qala haddatsana Waqi'un an Nafi' ibnu Umar an ibn Abi Mulaika. Ibnu Abi Mulaika itu namanya Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Mulaika. Ini tabi'in ya, berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qama fi syahri Ramadan bi Makkah faqara alhamdulillah wal malaikah fi raka'ah. Beliau melakukan sholat di bulan Ramadan di Mekah, lalu beliau membaca alhamdulillah. Maksudnya kayaknya dimaksudkan di sini surah Fatir ya. Dia baca dalam satu rakaat. Dia baca dalam satu rakaat. Iya. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Waqi an Sufyan. Ini Sufyan ats-Tsauri, an Ali ibn al-Aqmar, anna Masruqan qara'a al-Ankabut fi raka'atin fi qiyam syahr Ramadan. Ini Masruq ibn al-Ajda, imam negeri Kufah. Beliau di bulan Ramadan satu rakaat itu di salat tarawih, beliau membaca surah Al-Ankabut satu rakaat. Surah Al-Ankabut itu tidak banyak, tiga halaman lebih saja sedikit. Tidak sampai setengah juz. Ya, dibaca di satu rakaat. Baik. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Asim ibn Sulaiman, ini al-Ahwal, an Abi Uthman, ini Abu Uthman al-Nahdi, namanya Abdurrahman bin Mul, anna Umar ibn al-Khattab da'a thalathata qurra'in fi syahri Ramadan, fa'amarahum bi asra'ihim kira'atan, yakra'u thalathina ayah, bi awsatihim, ayakra'u khamsa, ayakra'u khamsan wa ishrina ayah, wa'amara bi atluwaliha, ayakra'u ishrina ayah. Jadi Umar itu di bulan Ramadan, beliau panggil tiga ahli kira'ah, yang bacaannya cepat supaya membaca 30 ayat per rakaat. Yang bacaannya agak sedang suruh baca 25 ayat. Yang bacaannya lambat itu dia baca 20 ayat saja. Supaya apa namanya rata begitu ya. Baik. Jadi boleh diatur begitu di masjid bacaannya rakaatnya agar supaya orang cocok dengan hal itu, terbiasa. Itu tidak ada masalah ya pengaturan. Ya, sama di Ramadan umumnya itu seperti yang banyak terjadi belakangan ya. Kalau di awal Ramadan itu sholat di awal malam. Kalau masuk 10 hari terakhir sholat di awal malam, tidak ada witirnya, dan disambung lagi nanti di akhir malam baru ada witir di situ. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang bagus ya. Hal yang bagus disyariatkan. Karena telah syah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah salat malam, beliau salat setengahnya di awal, setengahnya di akhir. Itu dasar pembolehannya, dan itu hadisnya di Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau memang asalnya boleh seperti itu, maka tidak ada masalah, apalagi di akhir 10 malam terakhir kita memang disyariatkan menghidupkan 10 malam itu. Iya, menghidupkan 10 malam di bulan Ramadan.